Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim 'ala Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali kembali kita bertemu pada hari ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah memasuki ayat 60 dan 61 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana kalau di dalam ayat sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kisah Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam serta kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai penjelasan penutup tentang keterangan Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat 60 ini dengan al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk daripada orang-orang yang meragukannya. Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Di dalam keterangan ayat yang lain dan ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu gambaran kebenaran kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu dapat dilihat dari misalnya apabila terjadi suatu peristiwa kecelakaan, maka kalau kecelakaan itu benar terjadinya sebagaimana yang diceritakan orang, maka setiap orang yang bercerita itu tidak berubah menceritakan bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan itu. Akan tetapi apabila ternyata ada orang yang berdusta tentang bagaimana terjadinya suatu kecelakaan, maka kita akan dapati perbedaan cerita pertama dari orang tersebut, cerita kedua, cerita ketiga, dan selanjutnya, sehingga akhirnya akan terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dari cerita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam serta kebenaran yang dibawanya, Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika. Itulah kebenaran dari Tuhanmu. Kebenaran yang tidak akan pernah berubah, cerita atau kisah yang tetap sama sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti, tidak akan pernah mengalami perubahan. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Adapun ayat yang ke-61 ini asbabun nuzulnya adalah tentang kedatangan orang-orang Nasrani yang berasal dari Najran. Sebanyak 60 orang, mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ingin mengkritik Rasulullah yang menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang manusia biasa dan hanyalah seorang rasul utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Perlu diketahui bahwa mereka, orang-orang Najran yang datang kepada Rasulullah ini, menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul dan juga Tuhan sekaligus. Oleh karena itu mereka kemudian mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran cerita rasul itu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang peristiwa perdebatan yang terjadi antara kafilah Najran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 61 ini yang isinya adalah faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum dan seterusnya. Kalau seandainya ada yang mendebat engkau setelah datang kepada engkau suatu pengetahuan tentang kisah Nabi Isa itu, maka faqul, tidak usah terlalu banyak debat kusir. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, tidak usah mereka itu terlalu banyak didebat. Cukup dengan mengatakan, "Mari, kalau memang engkau menganggap ceritamu benar, keyakinanmu itu benar bahwa Isa adalah Tuhan dan aku menganggap hanyalah seorang rasul," kata Rasulullah. Maka Allah mengatakan, "Ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusana wa ampusakum." Oleh karena itu, mari kita panggil anak-anak kita, istri-istri kita, dan juga diri kita sendiri. Mari kita saling bermubahalah untuk menentukan siapakah di antara kita yang kelak kebenarannya itu akan terbukti. Jadi, di dalam ayat ini jelas sekali diterangkan bahwa terkadang tidak perlu terlalu banyak kita mendebat orang-orang yang mencoba untuk mengalih-ngalihkan pembicaraan atau mencoba untuk berargumen dengan argumen-argumen yang tidak kuat. Akan tetapi ada etika di dalam berdebat itu, dan apabila dipandang penting maka tidak perlu dilanjutkan perdebatan itu, cukup dengan mengatakan sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran ini, kisah Rasulullah dengan berdebat dengan kaum Najran, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum summa nabtahil. Mari kita bersumpah masing-masing, siapa di antara kita yang benar maka dia akan selamat dari sumpahnya itu, akan tetapi siapa yang ternyata berdusta maka dia akan terkena oleh sumpahnya itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin inilah prolog singkat dari ayat 60 dan 61 ini. Di studio sudah ada bersama kita Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Jadi kalau kita lihat ayat 60-61 yang kita kaji pada hari ini terkait erat tentunya dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata pada ayat 59, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Artinya Isa pun diciptakan dengan perkataan jadilah kamu Isa, maka jadilah Isa tersebut. Di sisi lain pada ayat sebelumnya juga kita menemukan ada beberapa mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya itu baik dari penciptaannya sampai pun mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Isa alaihissalam tidak menyebabkan Isa alaihissalam menjadi seorang Tuhan ataupun anak Tuhan. Maka di sini ayat 60 Allah mengatakan yang benar itu datangnya dari Tuhan itu sendiri, bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya dan menjadikan makhluk tersebut menjadi Tuhan seperti dia. Kalaupun ada orang yang mengatakan makhluk menjadi Tuhan, maka bermuabahalahlah, karena makhluk yang menjadi Tuhan itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan Tuhan yang Maha Esa. Iya. Walaupun banyak makhluk berkumpul untuk melawan Tuhan, maka tetap Tuhan yang Maha Esa itulah yang menang. Maka di sini mubahalah terkait erat bahwa ketauhidan pasti menang melawan kemusyrikan. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Salah satu yang menarik lagi yang dijelaskan oleh Syekh Mutalib Sya'rawi di sini adalah ketika beliau menjelaskan tentang mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan seruan kepada anak-anak istri, baru kemudian diri kita sendiri. Seharusnya kalau memang terjadi perdebatan, kita dulu, baru kemudian anak-anak istri. Seperti itulah seharusnya aturannya. Ini dikarenakan anak-anak kita, kemudian istri-istri kita itu adalah orang-orang yang paling terdekat dengan kita. Artinya mungkin di sini pada saat terjadi perdebatan, kita sudah yakin dan memahami tentang apa yang kita coba untuk kita debatkan. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, marilah kita ajak orang-orang yang terdekat kita. Yang paling dekat itu yaitu anak-anak dan juga istri-istri kita untuk saling bermubahala. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan mubahalah di sini adalah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mubahalah itu adalah berasal dari ibtihal, ya, ibtihal atau mubahalah, yang maknanya adalah merendahkan diri untuk bermohon menurunkan laknat bagi orang-orang yang berdusta. Jadi, ketika terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan kaum Najran, utusan Najran yang sebanyak 60 orang itu, dan tidak mencapai kata mufakat, akhirnya diambil suatu keputusan untuk saling untuk saling bersumpah dengan sumpah, kalau bahasa kita ini mungkin saja nanti sumpah pocong ini. Iya. Kalau siapa yang berdusta maka kena hukuman, siapa yang tidak berdusta maka selamat. Begitulah yang dimaksud dengan ibtihal ini. Kalau di Indonesia bisa kita katakan sumpah pocong itu. Jadi bersumpah untuk menurunkan laknat. Jadi bunyinya mungkin seperti ini, wahai Allah, seandainya kalau memang Isa itu benar adalah Tuhan, maka turunkanlah laknat kepada, kalau tidak benar Isa itu adalah Tuhan, turunkan laknat kepada kami. Dan Nabi juga akan mengatakan hal sama, wahai Allah, seandainya Isa itu memang Tuhan, maka turunkanlah laknat kepada kami. Jadi seperti itulah bentuk mubahalahnya. Hal ini dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka marilah kita bersumpah untuk menjadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Ya, kalau saya tambahkan sedikit ini Ustaz, perdana. Menariknya kenapa kok dimulai dari anak-anak, istri dan baru diri kita? Biasanya anak-anak itu paling susah untuk berbohong. Biasanya kalau disebutkan di mana ayahmu, maka terkadang anak itu keceplosan dan mengatakan apa adanya. Iya. Nah, terkadang istri kita pun juga susah untuk berbohong, apalagi karena kewanitaannya itu ya, apalagi sudah dikejar habis-habisan, dia akan membuka diri. Barulah kemudian terakhir kita pun ada suatu masanya nanti kita akan berkata sejujurnya. Maka di sini dimulai dari anak-anak, karena anak-anak inilah yang paling jarang berbohong, masih bersih. Ya. Istri sedang-sedang bersihnya, laki-laki inilah yang biasa paling suka berkelit. Maka diletakkan di belakang. Itu mungkin rahasia dari penetapan anak-anak ini, tambahan dari ini. Iya. Jadi mungkin ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat ke-61 ini, yaitu apabila terjadi keraguan-keraguan pada diri seorang ayah atau seorang suami, maka janganlah cepat sekali mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan keluarganya. Ya, kenapa? Karena memang yang paling tahu tentang keadaan diri kita itu adalah orang-orang yang terdekat kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Jangan kita menganggap sebagai seorang suami adalah memiliki suatu kekuasaan otoriter yang tidak mau lagi untuk mendengarkan masukan-masukan dari istri dan anak-anaknya. Tidak harus seperti itu. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang juga menarik di dalam pembahasan ayat ini adalah bahwa sebagaimana tadi sudah didahului keterangannya, bahwa ayat ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk melakukan perdebatan dengan orang lain. Ya, terkadang memang ada perdebatan itu yang membutuhkan kepada penjelasan-penjelasan dengan argumen yang cukup panjang. Akan tetapi lihat dulu siapa yang menjadi lawan debat kita. Apabila ternyata yang menjadi lawan debat ini adalah orang-orang yang memang sudah keras dengan pendapat mereka atau dengan keyakinan mereka, tidak maka mau kalah, ya? Iya, tidak mau kalah, mau menang sendiri, seri pun dia tak mau, apalagi apalagi untuk kalah. Iya. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah tidak perlu memperpanjang penjelasan. Yang perlu dilakukan adalah mungkin banyak caranya menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk meyakini sesuai dengan pendapatnya, atau ya bisa jadi dengan cara seperti ini kalau memang bermubahalah, kalau memang ternyata yang diperdebatkan itu adalah hal-hal yang sangat krusial, esensi, ya? Ya esensi yang merupakan inti daripada keimanan atau pemahaman terhadap agama. Iya, benar sekali itu. Saya tambahkan sedikit Ustaz Perdana bahwa perdebatan dalam Islam itu bukan untuk mencari menang. Iya. Tapi untuk mencari kebenaran. Untuk mencari maka kebenaran. Kita menemukan Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan seorang raja itu. Nabi Ibrahim tidak mau memperpanjang perdebatannya. Yang penting kalau kamu kuasa, coba datangkan matahari dari barat ke kiri. Maka orang tadi pun ibtahal. Iya. Tidak bisa berkata, karena memang Islam yang diinginkannya bukan kemenangan tapi tersebarnya kebenaran. Sama dengan kasus kita yang kita kaji pada hari ini. Iya, menarik sekali apa yang telah disampaikan Ustaz Zainal tadi. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali diceritakan dan dikisahkan tentang bagaimana para nabi itu melakukan perdebatan dengan kaumnya. Sebagai contoh tadi adalah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud. Maka dia ketika Raja Namrud mengatakan ana uhyi wa umit, qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Ya, cukup ditutup dengan kalau memang engkau meyakini bisa menghidupkan dan mematikan, oleh karena itu coba pindahkan arah terbitnya matahari itu, kalau dari timur pindahkan ke arah barat. Fabuhitan lazi kafar. Bahkan di dalam ayat lain juga dikatakan pada saat Nabi Ibrahim memenggal semua patung-patung yang ada dan hanya meninggalkan sebuah patung yang besar, dan akhirnya kaumnya itu mempertanyakan, engkau wahai Ibrahim yang sudah memancung semua, memotong kepala patung-patung ini. Nabi Ibrahim hanya menjawab, itulah yang besar itu. Kalau tidak percaya tanya saja sama dia. Akhirnya dengan jawaban singkat seperti ini, mereka kemudian sadar bahwa ternyata apa yang mereka yakini selama ini adalah merupakan suatu hal yang salah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada kajian kita ayat 60 dan 61 pada hari ini adalah bahwa apa yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan suatu kebenaran yang tetap akan sama ceritanya sampai hari kiamat, karena memang Al-Quran itu tidak akan dapat dirubah-rubah. Dan kemudian faktalah yang akan membuktikan akan kebenaran cerita Al-Quran itu, walaupun Al-Quran itu bukan merupakan kitab ilmu pengetahuan, akan tapi ilmu pengetahuan yang akan menyokong tentang kebenaran Al-Quran itu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.